Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca Ali Imran ayat ke-70. Nah, silakan Bu Dahilis dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kan mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikannya? Ya harfun nida, ahla munada, alkitab bimudafun ilaihi, lima jar majrur, takfuruna fi'lun mudari'un alwawu sebagai fa'il, biayati jar majrur, Allahi lafudarala sebagai mudafun ilaihi, alwawu harfu atfin, antum mubtada, tashaduna fi'lun mudari'un alwawu sebagai fa'il, sebagai khobar dari mubtada. Ya ayyuha ya ahlat taurati wal injili lima tajhiduna lima tajhaduna ayatillahi allati unziluha ala allati anzalaha ala rusulihi allati anzalaha ala rusulihi fi kutubikum wa fiha anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa rasulul muntaziru muntazaru yang ditunggu muntazaru wa anna ma ja'akum bihi huwal haqqu wa antum tashhaduna bidzalik walakinnakum tankirunahu tunkirunahu tunkirunahu walakinnakum tunkirunahu wahai ahli wahai ahli Taurat dan ahli Taurat dan Injil, kenapa kalian menyangkal ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dalam kitab-kitab kalian? Di dalamnya terdapat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ditunggu-tunggu dan bahwa apa yang datang kepada kalian adalah kebenaran dan kalian menyaksikannya demikian, akan tetapi kalian mengingkarinya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu, jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Wahai sekalian ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sementara kalian menyaksikannya? Ini merupakan pertanyaan bagi orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kalian, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Nabi yang kalian tunggu-tunggu kedatangannya, yang kabar tentang kedatangannya jelas ada dalam kitab kalian, dalam Taurat dan Injil. Lalu kenapa setelah Nabi tersebut muncul di hadapan kalian, kalian langsung mengingkarinya? Sementara kalian menyaksikan ya bahwasannya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya, sementara kalian berada dalam ya kesesatan. Inilah sejatinya sifat orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ketika Nabi Muhammad belum diutus, mereka mengeluh-eluhkannya, mengharapkan kedatangannya. Lalu ketika ya telah diutus di tengah-tengah mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka menentangnya. Sementara kaum muslimin ya beriman kepadanya, mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutkan. Ya, silakan Pak Edi. Nah, Mas Tad. Isi belum satu tadi. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan? Dan kalian menyembunyikan kebenaran wa antum, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya ahlal kitabi, ya harfu nida, ahlal kitabi, ahla munada, alkitabi mudhaf ilai, lima jar majrur, talbisuna fi'il fi'lul mudhari, alawu sebagai fa'il, alhaqo maf'ul bi, bilbatili jar majrur, wa harfu atfin, taktumuna harfu mudore, alwawu sebagai fa'il, alhaqo maf'ul bi, wa harfu atfin, anta sebagai mubtada, ta'lamuna fi'lul mudore, alwawu sebagai fa'il ya. Ya ahlal Taurati wal Injili lima tahlatunal haqqa fi lima ya tukhlituna ya lima tukhlituna al haqqa fil kitabikum bima fi kutubikum fi kutubikum bima haraftumuhu wataktumuhu minal batili wataktumuhu minal batili biaidikum watuhfuna ma fihima min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna dinahu huwa al-haqu wa antum ta'lamuna dhalika. Ya wahai ahli kitab, ya ahli Taurat dan Injil, kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dengan kenapa kalian mencampurkan kebenaran di kitab-kitab kalian dengan menulisnya dengan apa yang kalian rubah? Oh, ini haraf itu rubah ya, dengan kalian rubah dan kalian tulisnya dari dengan kebatilan yang dengan tangan kalian dan kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam menyembunyikan apa yang ada di dalamnya dari sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya agamanya adalah benar sedangkan kalian mengetahui itu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Lalu kalian menyembunyikan yang hak sementara kalian mengetahuinya. Ini merupakan teguran bagi orang Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi yang mereka menerima Taurat, kemudian dari kalangan Nasrani yang mereka menerima Injil. Kenapa kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil? Maksudnya, kenapa kalian memasukkan ya ayat-ayat yang batil dengan cara merubah ya atau menuliskan ayat yang sebelumnya tidak ada dalam Taurat dan Injil, lalu kalian tambah-tambahkan ya. Yang kalian enggak suka, kalian sembunyikan ayatnya, bahkan kalian tidak segan untuk mengganti ayat tersebut dengan ayat yang baru yang sebelumnya tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Dan kalian menyembunyikan kebenaran, yaitu kalian menyembunyikan kabar kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu jelas tertulis pada kitab Taurat dan Injil. Kenapa kalian ya bisa melakukan perbuatan semacam itu? Padahal kalian mengetahui bahwasanya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Dan inilah hakikat dari ya sifat orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka biasanya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka takut kehilangan entah itu jabatan, ya, kedudukan, ya, dan jabatan di hadapan manusia. Hanya karena masalah tersebut mereka tidak mau beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, silakan baca Ibu Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu. Aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkata segolongan dari ahli kitab, berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan atas orang-orang yang beriman permulaan siang, dan ingkarilah kalian pada akhirnya supaya mereka kembali. Wa harfu adfin apa istinafiyah? Istinafanya. Wah. Istinaf. Istinaf. Wah harfu istinafiyah. Qalat fi'il madhi. Apa nih? Ta'ifatun fa'il min ahli jar wa majrur al-kitabi mudhafun ilaihi. Aminu fil amr waw sebagai fa'il alladhi billadhi jar wa majrur undila fil madhi majhul dhamirnya munfat dhamir mustatir huwa alladhina jar wa majrur amanu fil madhi fa'ilnya huwa fa'ilnya waw wajha fi maf'ulun bih An-nahari mudhafun ilaih. Kita dulu, wajah ini maful bi atau zorab ya? Apa Ustaz? Kalau ibu bilang maful bi, fi'ilnya yang mana? Fa'ilnya. Apa Ustaz? Kan ibu bilang wajah itu maful bi. Dia objek kan? Nah. Perbuatannya apa emang? Oh. Gak ada kan? Berarti dia adalah zorof ya. Kan wajah nahar kan tuh lagi ngomongin waktu kan. Jadi dia zorof. Zorof. Wajah zorof an-nahari mudhafun ilaih. Berarti. Wa harfun adfin ukfuru fi'il amr fa'ilnya waw akhirahu zorof zaman. Iya. La'an lahum, la'an la harfun Lalatu harfut taroji namanya. Taroji. Lahum isim. Isim la'alla. La'alla ya. Irji'un fi'il mudhari fa'ilnya waw. Khobar dari la'alla. Taib. Waqalat jama'atun min ahli al-kitabi min al-yahudi siddiqu billadhi unzila 'ala al-ladhi siddiqu bukan siddiqu fil amr dia siddiqu billadhi unzila 'ala alladhina amanu awwalan nahari waqfuru akhirahu la'allahum la'allahum yatashakkakuna fi dinihim wa yarji'una anhu. Sekelompok ahlul kitab dari orang Yahudi berkata, imanilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kaum mukminin pada awal siang. Pada awal siang dan ingkarilah oleh kalian di penghujungnya, penghujung hari, supaya kaum mukminin mengalami keraguan terhadap ajaran agama mereka dan akhirnya meninggalkannya. Ya, dan rujuk darinya gitu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan berkata kelompok dari ahli kitab, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang, lalu kufurlah kalian di penghujung siang, agar mereka kembali, agar mereka maksudnya kembali menjadi musyrik, menjadi kafir. Ini merupakan ya strategi yang dilakukan oleh orang Yahudi, di mana mereka memainkan peran sebagai orang munafik. Orang munafik itu orang yang menampakkan keimanan di awal ya siang, lalu menampakkan kekufuran di penghujungnya. Dan memang inilah yang mereka lakukan ya. Orang Yahudi yang mereka ya tidak ikhlas ya menerima Islam, pada akhirnya masuk Islam. Namun tujuan mereka masuk Islam bukan karena keimanan yang ada dalam dada mereka, tapi disebabkan karena kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Sehingga mereka masuk Islam bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Keadaanlah yang memaksa mereka untuk menjadi muslim. Kenapa? Karena ya ketika itu semua daerah telah ditaklukkan. Kalau mereka menampakkan kekufuran, menampakkan permusuhan dengan permusuhan yang nyata, tentu mereka akan binasa. Maka mereka pun memilih jalan kemunafikan, di mana mereka menampakkan keimanan, namun di dalam dada mereka, mereka ya memendam kekufuran dan permusuhan yang nyata bagi kaum muslimin. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ya, musuh Islam itu selalu seperti ini. Mereka tahu bahwasanya menghancurkan Islam secara langsung ya head to head gitu ya di masa tersebut, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin. Karena alhamdulillah waktu itu pasukan kaum muslimin sangat kuat ya. Sangat kuat. Sehingga kalau mereka mengangkat senjata melawan ya kaum muslimin, mereka tidak bisa. Akhirnya mereka memilih langkah untuk menjadi orang yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan permusuhan. Dan kita tahu betul ya bagaimana ya dampak negatif mereka terhadap kaum muslimin, ya seperti yang terjadi pada perang Uhud, di mana banyak ya orang munafik yang membelot di tengah perjalanan, yang menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab kekalahan kaum muslimin di dalam perang Uhud. Dan memang orang munafik ini berbahaya. Kenapa? Karena di dalam Islam, ketika seseorang telah menampakkan keislamannya, maka yang kita hukumi adalah zahirnya. Adapun hatinya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa setelah kejadian Uhud pun, setelah jelas-jelas pembangkangan mereka, Rasulullah tidak mengambil langkah tegas apapun kepada orang munafik. Karena khawatir akan ada perkataan dari orang-orang kafir bahwasanya Nabi Muhammad membunuhi, memusuhi kaumnya sendiri. Inilah ya kompleksnya orang munafik. Ya. Dan kita harus waspada tentang keadaan mereka. Baik, lanjutkan. Silakan Ummu Farhan. Ummu Farhan hadir. Baik, ya kalau gitu Bu Reni ya, silakan Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang akan bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kalian, atau mereka membantah kalian di sisi Tuhan kalian. Katakanlah sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah, Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Al-wawu di sini harfu atfin, la nahiyah. Tu'minu fi'il mudhari majzum bila nahiyah, al-wawu sebagai fa'il. Illa adatul istisna liman jar majrur, tabi'a fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke man, dina maf'ul bih kum mudhaf ilaih. Ul fi'il amr, inna harfu nasbin wa taukidin, al-huda isim inna, huda khobar inna Allah lafzul jalalah mudhof ilaih, an harfu nasbin wa masdari, yu'ta fi'il mudhari, ini majhul ya Ustaz? Majhul ya. Fi'il mudhari majhul, mansub bi'an, ahadun naibun fa'il, mithla maf'ul bih, ma mudhof ilaih, uti fi'il maldi majhul, tum naibun fa'il. Naibul fa'il, bukan naibun fa'il. Oh, naibul. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Au harfu atfin, yuhaju, ini fi'il mudhari, majzum bi'an, ya karena ma'tuf. Kum maf'ul bih, inda dhorof, rabbi, mudhof ilai, kum mudhof ilai. Qul fi'il amr, inna harfu nasbin wa taukidin, al-fadla isim inna biyadi jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhof ilaih. Tadi jar majrurnya sebagai khobar ya? Ya, jar majrur sebagai khobar dari inna. Yu'ti fi'il mudhari, al-ha'u maf'ul bih. Tadi yu'ti fa'ilnya Allah, al-ha'u maf'ul bih. Man maf'ul bih sani, yasha'u fi'il mudhari fa'ilnya Allah. Al-wawu harfu isti'naf. Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, wasi'un khobar, alimun khobar. Wala tusaddiqu tasdiqan sahihan illa liman tabi'a dinakum fakana yahudiyan. Qullahum ayyuhar rasul innal huda wa tawfiqo hudallahi wa tawfiquhu lil imani sahihi. Wa qalu la tadharu ma indakum minal ilmi lil muslimina. La tuzhiru. Wa tuzhiru. La tuzhiru. Fil amr ya Ustaz. Mudhari. La tuzhiru ma indakum minal ilmi lil muslimina fayata'allamuhu minkum. Ini fayusawukum. Betul gak Ustaz? Iya, betul. Fayusawukum fil ilmi bihi watakunu lahumul afdoliyatu. Iya. Watakunu lahumul afdoliyatu alaikum au ayyattakhidhuhu hujjata inda rabbikum yaghlibunakum biha. Qul lahum ayyuhar rasul innal fadla wal ata'a wal umura kullaha biadillahi wa tahta tasrifihi. Wa tahta tasarrufihi. Wa tasarrufihi. Wa tahta tasarrufihi. Yu'tiha man yasha'u mimman amana bihi wa bi rasulihi. Wallahu wasi'un alimun yasa'u bi'ilmihi wa ata'ihi jami'in. Jami'u. Jami'u. Jami'u makhluqatihi mimman yastahiqu fadlahu wa ni'mahu wa ni'amahu wa ni'amahu wa ni'amahu. Dan janganlah kalian membenarkan dengan pembenaran yang sahih, yang sebenarnya, kecuali kepada orang yang mengikuti agamamu dan mereka adalah Yahudi. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya petunjuk dan taufik itu adalah petunjuk Allah dan taufiknya kepada orang-orang yang beriman dengan benar, dengan keimanan yang sahih. Dan mereka berkata, janganlah kalian menampakkan apa yang ada di sisi kalian dari ilmu, ya berupa ilmu, kepada kaum muslimin, sehingga mereka mempelajarinya dari kalian. Ini apa ya? Maka mereka menyamai kalian. Oh, maka mereka menyamai kalian dalam masalah ilmu tentangnya. Dan mereka menjadi unggul atas kalian. Dan mereka menjadi unggul di atas kalian. Atau Atau mereka mengambil hujah di sisi Tuhan kalian. Untuk mengalahkan ya. Mengalahkan kalian. Untuk mengalahkan kalian dengannya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya keutamaan, pemberian, dan segala perkara itu semuanya ada di tangan Allah dan di bawah pengaturannya, dan Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui ilmunya ya. Sa'u itu apa namanya? Ya, maksudnya ilmunya ya, ilmu dan pemberian Allah itu meliputi seluruh makhluknya gitu. Iya. Ilmu dan pemberiannya itu meliputi seluruh makhluknya dari orang-orang yang berhak atas karunia dan nikmatnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu. Jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لما تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Dan janganlah kalian beriman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian dengan benar. Katakanlah sungguhnya yang namanya petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang seseorang itu bisa diberikan petunjuk seperti apa yang Allah berikan kepada kalian, atau mereka menjadikannya hujjah atas kalian dari sisi Rabb kalian. Katakanlah sesungguhnya keutamaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini berisi perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin agar kita tidak begitu saja percaya dengan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ya. Kita memang mengetahui bahwasanya di antara orang Yahudi ada yang masuk Islam ya karena memang keimanan mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Namun ya tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam itu bukan dalam rangka ya keimanan yang ada dalam dada mereka, melainkan ya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu ya kaum muslimin harus berhati-hati agar mereka tidak mempelajari sesuatu dari kalian lalu menjadikan itu sebagai hujjah atas kalian. Artinya ilmu yang didapatkan dari kalian akan mereka gunakan untuk mendebat kalian. Namun ya sekalipun orang Yahudi itu berusaha untuk ya mendebat kalian, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya pemegang hidayah. Ya bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, begitupun keutamaan dan karunia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ya, baik. Lanjutkan. Jadi tinggal siapa nih? Ya, tinggal Om Hida ya. Silakan Om Hida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahtassu bi rahmatihi man yasa. Hai, apaan, Bu? Mayyasa wa wahudul fadlil azim. Dia mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik keutamaan yang besar. Yahtassu fi'lun mudori. Fa'ilnya domin mustatir huwa birahmati jar majrur. Al-ha'u sebagai mudofun ilai. Man isim mausul sebagai maf'ulun bi. Yasa'u fi'lun mudori. Fa'ilnya kembali kepada man. Al-wawu harfu atfin. Awahu laksu jalan. Entah dulu, yasa'u fa'ilnya bukan man, Bu. Fa'ilnya itu Allah. Kembali kepada huwa. Allah ya. Nah. Al-wawu harfu atfin. Awahu laksu jalalah sebagai mubtada. Du khobar al-fadli mudofun ilai al-adim na'at. Tafsirnya inna waha yahtassu min holkihi mayyasa'u bin nubuwati wal hidayati ila ahkamil ila ahkamis syaro'i ilal ahmalil ahmalis saro'i wawahu dul ihsani wal ato'i al kasiril wasi'i. Sesungguhnya Allah mengkhususkan dari makhluknya siapa yang Allah kehendaki dalam kenabian dan hidayah kepada kesempurnaan syariat, dan Allah pemilik kebaikan dan pemberian yang banyak dan luas. Baik, ya. Barakallahu fika jazakillahu khaira. Ufika barakallahu wa ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Dari ayat ini kita mengerti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang yang Allah miliki bisa memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang harus kita pahami, seperti yang sudah kita baca ketika kita membaca tafsir Al-Fatihah, bahwasanya Allah memiliki dua sifat rahmat, ya. Rahmat yang secara umum diberikan kepada umumnya manusia tanpa melihat apakah dia muslim ataupun kafir, dan rahmat yang secara khusus diberikan kepada kaum muslimin, ya. Karena kalau kita misalnya melihat ada orang kafir, tapi misalnya hartanya banyak, kehidupannya terlihat bahagia, ya, maka itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Dan rahmat umum itu hanya terbatas pada dunia saja. Namun pada akhirat, orang-orang kafir misalnya, yang sekalipun di dunianya, misalnya berkecukupan, hidupnya lancar, maka itu rahmat Allah di dunia. Adapun di akhirat, tidak ada rahmat semacam itu. Rahmat Allah yang berlaku di dunia dan akhirat hanya untuk kaum muslimin. Ya. Inilah keistimewaan kaum muslimin. Maksudnya, Allah merahmati kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kenapa seburuk-buruknya orang Islam, sebejat-bejatnya orang Islam, ya, kalau misalnya masih ada keimanan walaupun seberat biji dzarrah dalam dadanya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun ya di akhirat ya mungkin dia akan disiksa di neraka untuk menghapuskan dosa-dosanya, tapi biar bagaimanapun dia tetap akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh kaum muslimin. Sementara orang kafir, sebaik apapun mereka di dunia, ya, misalnya orangnya ya tidak segan untuk bersedekah, berbuat baik kepada sesama, punya proyek-proyek kebaikan, tapi kalau tidak ada kebaikan, kalau tidak ada keimanan dalam dadanya, maka semua amalannya sia-sia. Inilah ya bentuk rahmat Allah yang Allah khususkan untuk kaum muslimin, di mana rahmat Allah itu tidak hanya berlaku di dunia, namun juga di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita kaum muslimin di dunia maupun di akhirat. Demikian mungkin ya untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Udah Elis bertanya, sekarang ada orang Islam yang musuh Islam. Mungkin untuk mendapatkan jabatan. Rupanya sudah dari zaman dulu kala, Ustaz. Iya, betul. Jadi orang munafik itu bukan hanya muncul setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia muncul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Jadi kalau kita melihat banyak orang yang ngaku Islam tapi benci sama Islam, sering membuat kebijakan-kebijakan yang menyudutkan Islam, maka jelas ada kemunafikan di dalam dadanya. Dan memang polanya sama, ya. Orang-orang munafik itu rata-rata ya terpaksa memeluk Islam hanya karena keadaan sekitar aja. Karena dia terlahir sebagai muslim, karena keluarganya muslim, maka dia pun muslim. Tapi ya kecintaannya kepada dunia, cintaannya kepada dudukan, ya kedudukan, harta dan jabatan, seringkali membuat orang itu memunculkan sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Makanya ya kita ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita di atas kebenaran. Ya, jangan sampai seperti orang-orang yang ya diberikan nikmat Islam tapi tidak mau bersyukur. Ya, pada akhirnya dia menjadi seorang muslim tapi tidak pernah menjalankan ya kewajibannya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu ya jangan pernah lelah untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita saksikan di zaman ini orang-orang yang dulunya membela Islam lalu tiba-tiba berbalik memusuhi Islam. Ini semua karena masalah hidayah. Jadi jangan remehkan masalah hidayah ini, dan jangan kita kufur nikmat dengan nikmat keislaman yang sudah kita miliki. Ya, kita harus menjaganya dan kita harus istiqomah di atasnya, karena itulah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.